Gini. Oh belum. Maaf. Gini, waktu sekolah ternyata barulah banyak orang bully karena ku suka tahu bulat. Banyak oknum nakal goreng tahu pakai lilin. Udah garamnya banyak yang bikin asin. Lu kira gua gimana tenang ngerampok? Karena gua ini bawa pakai kerja kelompok. Bukan kerja kelompok buat ngerjain PR jir, tapi kerja kelompok buat ngerampok tahu jir. Cemen, asu, cemen, asu, apes, nih lord, dapet alok, suka, judi, alok, babi, suka, judi.